kalonjingoi munanga kachato somba neva lelu wanda inkadi njeza kom bakwetu bakula na mubenda bin wanyi mubiji uka muteka lui nangi nyika nika lejinza babeku bya kutonda tatu wanye chokaka bengele Chitenge 33 Kachato somba nende malonso kunyauka Mumupomo kubansu ike Dinanga kasaka kambu ina mwena menji jambu Laka pumbakichikile Jean-Marc na Katia Marcade.